Di akhir malam ini aku memohon, ampuni aku ya Allah. Di ujung gelap ini aku menangis, maafkan aku ya Allah. Sering ku lakukan kesalahan yang sama, begitu banyak dosaku dengan air mataku. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Rahman, beri jalan lurusmu. Aku bertobat, ampuni dosaku. Di akhir malam ini aku memohon, ampuni aku ya Allah. Di ujung gelap ini aku menangis, maafkan aku ya Allah. Sering ku lakukan kesalahan yang sama, begitu banyak dosaku dengan air mataku. Ampuni aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Rahman, beri jalan lurusmu. Aku bertobat, ampuni dosaku. Dosaku ya Allah, ya Rahman, beri jalan.